Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir surah Al-Kahfi, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada surah ini, yaitu ayat yang ke-89 hingga ke-98. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat tersebut menceritakan tentang Raja Dzulqarnain, seorang raja yang saleh, seorang raja yang adil, melakukan perjalanan ke ujung timur hingga menjumpai suatu kaum yang tidak memiliki penutup dari matahari. Dimaknakan bisa jadi maksudnya adalah mereka tidak tinggal di tempat-tempat yang disebut dengan rumah, yang bisa melindungi mereka dari panasnya matahari. Bisa juga dimaknakan ayat tersebut, kaum tadi adalah kaum yang tinggal di sebuah tempat di mana matahari tidak tenggelam, sebagaimana halnya di tempat-tempat yang lainnya. Jadi matahari selalu ada, tidak tenggelam sebagaimana mestinya, seperti di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian Allah mengisahkan tentang perjalanannya, yakni perjalanan Dzulqarnain, berjalan ke ujung timur, ke ujung utara, berjalan ke arah utara, hingga mendapati dua gunung yang besar. Disitulah Ya'juj dan Ma'juj hidup. Di sekitar situlah bangsa perusak yang dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj berkumpul, berkomunitas. Dan di balik dua gunung tersebut, Dzulqarnain mendapati ada suatu kaum yang sangat terbelakang, sangat terisolasi dari bangsa yang lainnya, hingga disebutkan la yakaduna yafqahuna qaula, kaum ini hampir-hampir enggak paham ucapan orang. Kalau ada orang bicara dengan mereka, mereka enggak paham. Mereka bicara juga orang enggak paham. Ini karena benar-benar terasingnya mereka dari komunitas masyarakat manusia yang lainnya. Mereka ini bersamaan dengan sangat ajamnya bahasa mereka. Namun Raja Dzulqarnain paham apa yang mereka ucapkan. sehingga beliau bisa berkomunikasi dengan kaum tersebut. Dan kaum ini barakallahu fikum mengadukan tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang begitu merusak. Mereka adalah sekelompok manusia dari Bani Adam yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, memiliki kebiasaan merusak, berbuat zalim, membunuh, mengambil harta manusia tanpa hak. Banyak kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi. Maka kaum tadi meminta kepada Raja Dzulqarnain untuk membuatkan sebuah pembatas yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia-manusia yang lainnya, agar tidak berefek kerusakan itu kepada mereka, yakni kepada bangsa manusia yang lain. Maka Allah Jalla wa'ala menceritakan Dzulqarnain pun melakukannya. Raja Dzulqarnain pun menyanggupinya, hingga dia membangun sebuah tembok yang sangat tinggi, yang menjulang hingga rata dengan dua gunung. Jadi di situ ada dua gunung, temboknya setara dengan tingginya gunung, yang terbuat dari lempengan-lempengan besi, kemudian disiram dengan besi panas dan tembaga panas yang menambah kekokohan tembok tersebut, sehingga bangsa Ya'juj dan Ma'juj pun terkurung dan tidak bisa berbaur dengan manusia-manusia yang lainnya. Mereka tidak bisa merusak tatanan dunia karena mereka tidak bisa berbaur, dikarenakan terkurungnya mereka di dalam benteng tersebut, terhalanginya mereka dengan tembok yang kokoh yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain, dibantu oleh orang-orang yang tinggal di sekitar gunung tersebut. Kekokohannya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Famastata'u ay yadhharuhu wamastata'u lahu naqaba." Mereka pun tak mampu untuk menaikinya karena sangat tingginya dan sangat kokohnya tembok tersebut. وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقَوْبًا, dan mereka pun tak mampu untuk memahatnya karena kerasnya tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي. Setelah selesai membangun tembok tersebut, Dzulqarnain mengatakan, ini adalah rahmat dari Rabb. Jadi kemampuan yang beliau miliki sehingga berhasil membangun tembok yang begitu bermanfaat bagi umat manusia, yang memisahkan umat manusia dengan manusia-manusia perusak dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, kemampuan tersebut tidak beliau sandarkan kepada diri beliau sendiri. Menunjukkan ketawadhuan, menunjukkan jauhnya Raja Dzulqarnain dari sifat sombong dan bangga diri. Beliau adalah seorang yang sangat tawadhu, setinggi apapun ya, kemampuan, ilmu, kekuatan yang beliau miliki, tetap beliau tidak menyandarkan semua itu adalah murni kepemilikan beliau. Apa yang beliau lakukan murni adalah karena kemampuan dan ilmu beliau, tidak. Namun saja Dzulqarnain mengucapkan sebuah ucapan yang luar biasa. Setelah membangun tembok yang sampai saat ini, manfaatnya terus kita rasakan. Terpisahnya kita dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Setelah membangun tembok tersebut, Dzulqarnain masih mengatakan, hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa'idha ja'a wa'du Rabbi ja'alahu jaka. Apabila telah datang janji Tuhanku, maka ia akan menjadikan tembok ini rata. Wa kana wa'du Rabbi haqqa. Dan janji Rabbku pasti benar. Ikhwati billah rahimakumullah. Apa yang diucapkan oleh Dzulqarnain menandakan akan di kemudian hari tembok yang beliau bangun akan runtuh. Tembok kuat yang berhasil didirikan oleh Dzulqarnain akan rata dengan tanah apabila telah datang masanya. Maka di ayat yang ke-99 Allah Subhanahu wa taala firmankan wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd. Maka kami biarkan sebahagian mereka di kala itu bergelombang di atas sebagian yang lain. Maksudnya tatkala tembok itu dibuka, tatkala tembok yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan umat manusia yang lain itu hancur, maka Ya'juj dan Ma'juj akan Allah Subhanahu wa taala biarkan keluar melakukan pemerusakan bergelombang di atas manusia-manusia yang lainnya, melululantahkan bumi dan apa yang ada di atasnya sebagai ujian bagi manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini padanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Di saat dunia berada di gerbang kehancurannya, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu dari sekian tanda-tanda kiamat besar yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sabdakan, yang maknanya kalau itu sudah terjadi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj telah terjadi, maka sisa usia dunia di kala itu adalah seperti tatkala seorang wanita telah mengandung di usia 9 bulannya. Benar-benar berada dalam gerbang kehancuran. Sehingga dianggap sebagai tanda besar terjadinya hari kiamat yang terjadi di akhir-akhir. Ini keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan tentang bagaimana yang akan terjadi nanti tatkala Ya'juj dan Ma'juj Allah bebaskan, yang sampai hari ini mereka terus berusaha untuk keluar dari tembok yang memisahkan mereka dengan umat manusia. Dalam hadis yang pernah saya bacakan tatkala membahas tentang pentingnya kalimat insyaallah, saya sudah bacakan waktu itu hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj yang setiap hari memahat tembok yang memisahkan mereka dengan umat manusia. Tatkala mereka memahat dan sudah seperti akan ada lubang yang dengannya mereka bisa menghancurkan tembok tersebut, namun matahari pun menggelap karena datang malam, Ya'juj dan Ma'juj pun kembali ke rumah-rumah mereka, meninggalkan tembok tersebut dan akan melanjutkannya di esok hari lagi. Namun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, fayauduna ilaihi ka'ashaddi ma kana. Tatkala esok harinya mereka kembali ke tembok, mereka mendapati tembok yang sudah mereka hancurkan sebelumnya, yang sudah mereka lubangi di hari kemarin, kembali seperti semula sebelum mereka lubangi, bahkan menjadi lebih kuat. Terus hal ini terjadi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap hari. Fayastahfiruna ghadan. Ya. Mereka terus memahat, melubangi, dan tatkala malam tiba mereka pulang dan mengatakan, kita lanjutkan besok. Tapi tatkala besok datang ke tembok, kembali tembok itu menjadi seperti sedia kala, bahkan menjadi lebih kuat. Hingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allahu an yab'athahum 'ala an-nasi hafaru, hingga tatkala masa mereka keluar telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka pun kembali memahat. Hatta idza kadu yarawna syu'a'a syams qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfiruna ghadan insyaallah. Hingga tatkala mereka memahat dan matahari menggelap, maka yang mengetuai mereka pun mengatakan, pulanglah kalian, kita akan melanjutkan penggalian tembok ini besok, tapi dengan kalimat insyaallah. Kalau sebelumnya enggak ada, cuman kita akan kembali besok. Kita akan lanjutkan melubangi tembok ini besok. Titik. Tapi di saat mereka akan keluar, disebutkan dalam riwayat, Allah mengilhamkan kepada mereka untuk mengucapkan insyaallah. Maka mereka pun mengucapkan, kita akan lanjutkan penggalian tembok ini besok insyaallah. Fayauduna ilaihi wa huwa kahayatihi hina taraku. Maka tatkala besok hari mereka kembali, mereka melihat tembok seperti saat mereka tinggalkan di kemarin hari. Ini tidak berubah, tidak menjadi seperti semula. Yang sudah mereka lubangi tetap berubah dengan mengucapkan kalimat insyaallah. Nah, itulah barakallahu fikum awal dan sabab musabab hancurnya tembok Ya'juj dan Ma'juj, yang menjadi tanda-tanda besar akan dekatnya hari kiamat, sebagaimana seorang wanita tatkala telah mencapai usia 9 bulan kehamilannya. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, dalam hadis yang panjang Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan tentang tiga peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman, yang menjadi tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ikhwati fillah rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, langsung masuk kepada pembahasan kita, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansirun. Maka setelah Isa keluar, atau setelah Isa turun dan membunuh Dajjal laknatullah, pada zaman itu Allah pun mengutus dan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, hingga mereka pun turun dari setiap tempat-tempat ini. Fayamurru awailuhum ala buhayrati tabariyata fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fa yaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma. Ya'juj dan Ma'juj yang begitu banyak jumlah mereka, bagian depan pasukan pun melewati danau Tabariyah atau yang dikenal dengan bahasa Danau Tiberias, Danau Tobaria. Mereka pun minum dari danau itu dan habis. Dihabisi itu danau. Tidak terbayang bagaimana beringasnya mereka, bagaimana banyaknya mereka Ya'juj dan Ma'juj, makhluk dalam wujud manusia, tapi bisa menghabiskan air di Danau Tobaria hanya untuk minum. Itu hanya di pasukan depan, pasukan-pasukan awal. Hingga tatkala pasukan terakhir melewati tempat yang menjadi Danau Tobaria, ya, yang sudah habis airnya diminum oleh pasukan awal, pasukan-pasukan belakang tadi tatkala melewati Danau Tobaria mengatakan, laqad kana bi hadhihi marratan ma, dahulu di sini ada air, kok sekarang sudah tidak ada. Nah, di sini menandakan Ya'juj dan Ma'juj itu dulu berkeliaran. Mereka tahu Danau Tobaria itu, tahu tempatnya. Mereka dahulu tahu di sini ada air, sehingga tatkala Ya'juj dan Ma'juj di pasukan belakang, mereka melewati Danau Tobaria, ini yang mereka ucapkan. Setahu kami dulu di sini ada air, kok sekarang sudah tidak ada? Karena sudah diminum oleh pasukan-pasukan depan, habis. Wa yusaru Nabiullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ala ra'sul thur li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yawm. Hingga akhirnya Nabiullah Isa dan para pengikutnya pun terkepung karena sudah benar-benar tidak bisa melawan, kalah jumlah, benar-benar tidak berimbang apabila ingin melawan mereka yang sudah maju, sehingga tak ada yang bisa dilakukan oleh Nabiullah Isa dan para pengikutnya dari kalangan kaum muslimin kecuali hanya mengungsi ke benteng-benteng yang dapat melindungi mereka. Hingga di saat itu kondisi yang begitu genting, kondisi yang begitu kaum muslimin terhimpit oleh kesulitan-kesulitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum al-yawm. Di hari itu bagi umat manusia yang berlindung di benteng-benteng mereka, kepala sapi itu lebih berharga dibandingkan 100 dinar yang kalian miliki sehari. Ini benar-benar berharga kepala sapi, karena bisa dibuat untuk makan. Karena kondisinya mereka nggak bisa keluar dari benteng. Mereka membawa barakallahu fikum ternak-ternak mereka ke benteng-benteng mereka sampai menjadi sangat berharga ternak itu, menjadi bahan makanan mereka yang kepalanya pun dianggap sangat berharga, melebihi berharganya 100 dinar di kalangan para sahabat di kalangan itu. Benar-benar gak berkutik, gak bisa kemana-mana. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi disebutkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj melewati Danau Tobaria dan mereka meminumnya habis, maka dalam riwayat yang lain pun disebutkan ternyata bukan hanya Danau Tobaria saja yang mereka habiskan untuk minum. Hatta inna ba'dahum la yamurru bin nahri fayashrabuna fihi hatta yatrafuhu yabasa. Tatkala Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka pun melewati sungai-sungai dan mereka meminum air yang ada di sungai tadi hingga mereka tak menyisakan ada air sedikit pun di sungai tersebut. Mereka tinggalkan sungai dalam kondisi kering. Nah, ini benar-benar berusahanya mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, tatkala Ya'juj dan Ma'juj merasa mereka telah mengalahkan penduduk bumi karena semua telah berlindung di benteng-benteng mereka, tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj, seluruh penduduk bumi di kala itu. Maka dengan kecongkakan dan kesombongan yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj, mereka pun mengatakan qad faraghna minhum wa baqiya ahlus sama. Kita telah berhasil mengalahkan penduduk bumi, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mengalahkan kita. Mari sekarang kita kalahkan penduduk langit. Qala thumma yahuzzu ahaduhum harbatahu thumma yarmi biha ila as-sama' fatarji'u ilaihi mukhtadibatan daman lil bala'i wal fitnah. Maka mereka pun melemparkan ombak-ombak mereka. Dalam sebagian riwayat, mereka pun mengeluarkan siham-siham mereka. Melemparkan anak-anak panah mereka ke arah langit. Kemudian tatkala tombak dan anak panah tadi kembali turun dari atas, setelah mereka lemparkan turun, ternyata didapati tombak-tombak dan anak-anak panah tadi di ujung-ujungnya ada darah. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji Ya'juj dan Ma'juj dengan darah tersebut. Dan ternyata mereka pun merasa bahwasanya penduduk langit telah berhasil mereka lukai. Hingga tombak yang mereka lemparkan berdarah. Nah, ini ikhwati fillah rahimakumullah. Bagaimana congkaknya dan sombongnya mereka Ya'juj dan Ma'juj. Tak ada yang bisa dilakukan oleh umat manusia di kala itu kecuali hanya berlindung. Hingga ikhwati fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada Nabiullah Isa. Untuk Nabiullah Isa berdoa kepada Allah guna mencelakai mereka Ya'juj dan Ma'juj agar selesai umat manusia dari kerusakan mereka. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj kecuali Allah subhanahu. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kabulkan. Fayaraghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu fayursilullahu alaihim an-naghf fi riqabihim. Maka Nabiullah Isa dan para pengikutnya pun berdoa kepada Allah, maka Allah pun kirimkan kepada Ya'juj dan Ma'juj naghf. Naghf adalah kutu. Di mana kutu tadi menyerang leher-leher mereka. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Maka tatkala mereka diserang oleh kutu di leher, Ya'juj dan Ma'juj semuanya pun mati seperti matinya satu orang. Serentak matinya, langsung. Mereka semuanya mati dalam satu waktu sebagaimana satu orang mati dalam satu waktu. Fayusbihuna farsa. Thumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilal ardh. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa tananuhum wa natnuhum. Maka setelah celaka semua Ya'juj dan Ma'juj, Nabiullah Isa dan para pengikutnya pun melihat ke balik benteng. Mereka mengawasi situasi di kala itu dan tidaklah mereka dapati satu jengkal pun di muka bumi melainkan ada mayatnya Ya'juj dan Ma'juj dan ada aroma yang tidak sedap dari mayat-mayat mereka. Nah, sudah mati. Dan karena mereka sangat banyak, tidak ada satu tempat di muka bumi yang berjarak satu jengkal kecuali pasti ada mereka. Ada bangkainya mereka. Maka tak mungkin juga dikala itu untuk diangkut satu-satu, dikubur satu-satu, tak mungkin. Karena begitu banyaknya. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah, maka kembali Nabiullah Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan urusan Ya'juj dan Ma'juj dengan menghilangkan jasad-jasad mereka. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhti fatahmiluhum fatatrahum haitsu syaa Allah. Maka Allah pun mengutus burung-burung. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung yang seperti burung unta. Dibawa mayat-mayat ini oleh burung-burung tersebut dan dibuang di tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam riwayat yang lain disebutkan tempat tersebut adalah lautan. Di lautan Ya'juj dan Ma'juj bangkainya mereka dibuang oleh burung-burung yang Allah Subhanahu wa taala utus tersebut. Kemudian setelah semua jasad-jasadnya Ya'juj dan Ma'juj hilang, dikirim oleh burung-burung ke lautan. Tsumma yursilullahu mataran la yatannu minhu baitu madarin wala wabarin fayaksilul ardu hayin hatta yatrukaha kazzalafa. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan hujan yang mengenai semua rumah, mengenai semua bumi, semuanya merata, hingga hujan tersebut pun membersihkan bumi dan membiarkan bumi seperti zalafa, jadi seperti kaca. Ini maksudnya adalah karena sangat bersihnya kondisi bumi di kala itu di barakallahu fikum dihujani oleh hujan, ya, sampai seperti zalafa. Zalafa itu ya, kalau kita seperti keramik begini ya, kita nengok kita bisa melihat bayangan kita. Itu namanya zalafa. Nah, bumi di saat itu setelah Allah turunkan hujan itu sangat bersih seperti zalafa. Kalau orang lihat ke bawah seperti dia melihat bayangannya. Itu karena sangat bersihnya. Nah. Tsumma yuqalu lil ardi ambiti samarataki waruddi barakataki. Maka setelah itu pun dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Makmur. Setelah Ya'juj dan Ma'juj hancur, selesai urusan mereka di dunia, maka bumi pun kembali menumbuhkan buah-buahannya dan bumi kembali menumbuhkan keberkahannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fa bainama hum kadzalik. Tatkala manusia hidup dalam kondisi tenteram, makmur di kala itu, benar-benar makmur, sampai barakallahu fikum disebutkan kemakmuran di sana digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walik hata minal baqar la takfil qabilata minan nas. Karena luar biasanya keberkahan di masa itu, bagian dari sapi itu kalau dimakan cukup untuk satu kabilah. Cukup untuk satu kabilah. Karena berkahnya masa di kala itu. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala masa damai itu terjadi, fabainama hum kadzalik idz ba'atha Allahu rihan thayyibah fata'khudhuhum tahta abadihim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan angin yang baik, angin yang thayyibah. Kemudian angin tersebut mengenai setiap orang mukmin dan orang muslim. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Maka meninggallah dengan angin tersebut setiap orang yang punya iman dan ada Islam pada dirinya, meskipun kecil. Jadi angin yang membunuh setiap orang yang beriman itu muncul di masa-masa kedamaian setelah Ya'juj dan Ma'juj hancur. Semua orang mukmin yang ada iman dalam kalbunya dan semua orang Islam wafat dengan angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan tersebut. Wa yabqa syirarun nas. dan tersisa tinggal manusia-manusia terburuk. Yataharajuna fiha taharujal humur. Mereka berbuat semaunya di muka bumi sebagaimana keledai. Tidak kenal aturan apapun. Mereka hidup seperti hewan. Ini manusia-manusia yang tersisa di muka bumi di kala itu. Yataharajuna taharujal humur. Fa'alaihim taqumussah. Pada manusia-manusia inilah. Barakallahu fikum. Hari kiamat akan terjadi. Nah, jadi khotibillah, hari kiamat, kehancuran dunia, hancurnya langit, hancurnya gunung, hancurnya lautan, hancurnya tanah yang kita pijak, sebagai perwujudan terhadap hari kiamat yang Allah Jalla wa'ala janjikan, tidak terjadi, dialami oleh orang yang punya iman dalam kalbunya. Karena setiap orang yang beriman akan wafat dengan angin yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan berapa masanya? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Namun disebutkan ya dalam riwayat, setelah Ya'juj dan Ma'juj itu selesai, yuqidul muslimuna min qisi Ya'juj wa Ma'juj wa nushabihim wa atrisatihim sab'a sinin. Kaum muslimin itu masih ya masih menggunakan senjata-senjata ya Ya'juj dan Ma'juj sebagai penerangan selama 7 tahun. Ya. Jadi yang hancurkan orang-orangnya Ya'juj Ma'juj-nya. Tersisa alat-alat perang mereka. Nah itu dijadikan oleh kaum muslimin sebagai alat penerangan. Digunakan kurang lebih selama 7 tahun. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga setelah pasca meninggalnya, setelah pasca celakanya Ya'juj dan Ma'juj, al-muhim belum di 7 tahun itu. Karena 7 tahun kaum muslimin masih disebutkan menggunakan senjata-senjata Ya'juj dan Ma'juj sebagai alat penerangan. Nah, digunakan sebagai kayu bakar seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah apa yang diceritakan oleh Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya tentang peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj merusak dan mereka pun akan celaka, binasa, hancur semuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada penduduk bumi dengan sapi-sapi yang besar, kambing-kambing yang besar, yang kalau dimakan bisa cukup untuk satu kabilah, satu sapi untuk satu kabilah, ya. Luar biasa. Dan hingga akhirnya tatkala kemakmuran itu menyeluruh kepada semua umat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengirimkan angin untuk membunuh atau untuk mewafatkan semua orang-orang yang ada iman dalam kalbunya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tentunya ini semuanya seyogianya untuk kita ambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Dzulqarnain pada ayat-ayat yang mulia ini, hendaknya kita ambil ibroh-ibroh yang luar biasa di sana. Yang pertama, barakallahu fikum, di antara faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Raja Dzulqarnain tatkala melakukan perjalanan ke barat, ke timur, ke utara, hingga memberikan jasa yang luar biasa kepada umat manusia dengan membangun benteng yang kokoh memisahkan manusia dengan Ya'juj Ma'juj. Yang pertama adalah pentingnya ilmu. Faedah yang pertama, pelajaran yang pertama adalah pentingnya ilmu. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang kita baca, kita dapati bahwasanya Raja Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan di muka bumi itu karena sabab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, dan sabab yang Allah berikan kepada Dzulqarnain di antara yang paling utamanya adalah ilmu. Kalau tidak berilmu, maka Raja Dzulqarnain tidak akan bisa menguasai ujung timur dan ujung barat dunia di kala itu. Kalau bukan karena ilmu, maka Dzulqarnain tidak akan bisa berkomunikasi dengan umat-umat yang terpaut jauh, satu di timur, satu di barat, satu di utara. Kalau bukan karena ilmu, maka Raja Dzulqarnain tidak akan mampu membangun tembok yang begitu kokoh, yang memberikan fungsi maksimal hingga akhir zaman untuk umat manusia. Tembok yang tidak terbayangkan bagaimana bentuknya oleh kita. Tembok yang begitu tinggi, kuat, bahkan disiram, di antara materialnya adalah disiram dengan cairan besi dan cairan tembaga. Kalau bukan karena ilmu, maka Raja Dzulqarnain tidak akan bisa melakukan itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ilmu dalam kehidupan adalah suatu yang sangat penting. Tanpa ilmu, seorang akan berbuat semaunya. Tanpa ilmu, tatanan dunia akan hancur binasa. Bisa kita bayangkan, apabila seorang berbuat tanpa pengetahuan, apa yang akan terjadi? Manusia akan hidup seperti hewan. Bahkan dalam bab pengetahuan dunia sekalipun. Kalau ada orang berdagang tanpa ilmu perdagangan, ada orang membangun tanpa ilmu bangunan, ada orang mengobati manusia yang lain tanpa ilmu pengobatan, apa yang akan terjadi? Kebinasaan-kebinasaan akan terjadi di tengah-tengah manusia. Ya, kalau semuanya ada dokter gadungan, ya, dokter yang mengobati manusia tanpa ilmu, tidak punya dia ilmu kedokteran, kemudian dia mengaku sebagai dokter, pasiennya bukan tambah sembuh, justru malah tambah sakit. Itu permisalan. Dalam perkara dunia saja, ilmu itu penting. Ya. Dalam masalah pekerjaan-pekerjaan yang antum lebih paham, insya Allah. Kalau pekerjaan antum yang kaitannya adalah dengan mesin, kaitannya dengan gas, kaitannya dengan alat ini, alat itu, dioperasikan oleh orang yang gak punya ilmu. Ada alat besar, dioperasikan oleh orang yang gak bisa membawa alat tersebut. Apa yang akan terjadi? Hancur. Ya. Tidak akan tercapai tujuan. Ini ilmu dunia. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, mari bandingkan dengan ilmu agama. Ilmu agama juga seperti itu, bahkan lebih penting. Agama ini ada ilmunya. Dan beramal dalam agama Islam butuh ilmu tersebut. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri dalam Islam. Tidak bisa kita berbuat dalam Islam ini tanpa ilmu. Kita semuanya butuh ilmu. Kita sholat perlu ilmu. Kita ibadah puasa perlu ilmu. Kita zakat perlu ilmu. Kita hidup bertetangga perlu ilmu. Kita menjadi kepala keluarga perlu ilmu. Kita menjadi seorang suami perlu ilmu. Kita menjadi seorang ayah perlu ilmu. Kita menjadi orang yang bertetangga dengan orang lain perlu ilmu. Kita berdagang perlu ilmu. Dan semuanya. Maka seharusnya ilmu agama ini tidak kita remehkan. Makanya tak heran apabila Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, "An-nas ahwaju ilal ilmi minat ta'ani wasyarab." Manusia kepada ilmu itu lebih butuh dibandingkan butuhnya mereka kepada makan dan minum. Manusia butuh makan dan minum 2-3 kali cukup. Bahkan terkadang satu kali cukup. Selesai kebutuhan makan dan minum. Kalau orang sudah makan satu kali sehari, gak akan mati dia, insya Allah. Tercukupi sudah. Tapi kalau ilmu, seorang manusia memerlukannya sepanjang hari. Tatkala dia bangun tidur, ada tuntunan yang akan memberikan dia keselamatan. Dia sholat subuh. Ada tuntunan yang akan membuat dia selamat dalam sholat subuh itu. Setelah dia sholat subuh, apa yang harus dia lakukan terus sampai dia beranjak ke tempat tidurnya lagi, sampai dia mau tidur lagi, ada ilmu tentang apa yang harus dia lakukan, bagaimana bimbingannya, bagaimana tuntunannya. Sehingga tak cukup hanya satu kali seorang insan kebutuhannya kepada ilmu dalam satu hari. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya tiga kali. Karena setiap insan setiap detiknya butuh ilmu. Dia di rumah butuh ilmu, di tempat kerjanya butuh ilmu, di masjid butuh ilmu, bermuamalah dengan keluarganya setiap hari butuh ilmu, mendidik anak-anaknya setiap hari butuh ilmu, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, ilmu adalah suatu perbendaharaan yang harus terus kita kejar. Karena dengan ilmu, solahul ahwal, baiknya keadaan akan terwujud. Tadi sudah kita sebutkan ya, dalam perkara ilmu dunia saja, kalau dilakukan kegiatan-kegiatan tanpa ilmu dalam urusan dunia hancur. Porak-poranda, apalagi dalam urusan agama. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, dan itulah yang dilakukan oleh Raja Dzulqarnain. Dengan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau keutamaan berupa kerajaan dari ujung timur hingga ujung barat, sehingga beliau dijuluki dengan Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Tanduk di barat dan tanduk di timur. Beliau berkuasa di barat, beliau berkuasa di timur. Luas kerajaan yang beliau miliki. Sebab utamanya adalah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, ada pelajaran-pelajaran berharga yang lain yang bisa kita petik dari kisah Raja Dzulqarnain yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang mulia ini. Insyaallah ta'ala penyebutan tentangnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wa nas'alullah at-taisir. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bisawab. Wafaqallahu al-jami'i lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.